Putri itu kan kalau wanita kan putri. Tapi bukan itu putri itu perempuan. Alah, lama diperjelas. Oke. Hah? Kamu sayang sama siapa? Sayang ambek ibumu. Iya. Sayang, apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapatkan luntur tresnoku. Wes tak coba ngelake jeneng musoko hatiku saltan nanti ramaku si tresno siramu. Suci aku marah dia mujurak.